Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan hadis kemarin yang terkait dengan keutamaan puasa. Qala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Bukhari, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa dia mendapatkan keutamaan yang banyak, bahkan pahalanya Allah SWT akan memberikan dengan tanpa batasan. Asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Wal hasanatu bi asri amthaliha, karena dia yatruku ta'amahu, meninggalkan makannya, wa syarabahu, meninggalkan minumnya, wa syahwatahu, dan meninggalkan syahwatnya, min ajri. Wa bi riwayat Muslim, dari Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'afu, semua amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan balasannya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 semisalnya. Ila sab'i mi'ah di'fin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat dibalas. Qala Allah Ta'ala, berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Puasa, iya, pahalanya tidak terhitung, tidak terbatas. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, kemarin kita bahas kenapa demikian besar, karena di dalam puasa itu mengandung 3 jenis kesabaran. Ketika puasa, seorang sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan, sabar dalam menghadapi takdir. Ya, dan para sabar itu besar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terhitung. Di sini puasa untuk kuda aku yang membalaskan. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena semata-mata aku. Lisa'imi farhatan, bagi seorang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama gembira ketika berbukanya. Farhatun inda liqa'i rabbihi, dan gembira ketika berjumpa dengan Rabbnya. Wala kharufu fihi, dan sungguh bau fih itu dari fam, mulut. Fihi dari fami, tapi mimnya dibuang. Fihi dari fam, fihi fami. Sungguh bau mulut dia atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misik, dari wanginya minyak misik. Nah, hadis ini sampai dengan kemarin menunjukkan keutamaan puasa di beberapa sisi. Yang pertama, pahalanya tidak terhingga. Yang kedua, mendapatkan 2 kegembiraan. Dan yang ketiga, bau mulutnya lebih wangi daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah di sini adalah masalah pembatal puasa. Ijma, ya, para ulama bahwasanya batal puasa dengan ya al-aqlu wasyurbi dan syahwat. Ya, dengan makan, minum, dan menaikkan syahwat. Karena Allah menyatakan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini tiga pembatal di atas kia pembatal puasa. Qala berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala wa anhu. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawzaini fi sabilillah, barang siapa yang berinfak dengan dua pasangan, misal kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, infak dirham dengan dinar, atau infak dirham uang dengan amti'ah, dengan barang-barang lain, atau infak kuda dengan onta. Jadi dua pasang. Sinfain zauzain maksudnya adalah sinfain. Ya. Barang siapa yang berinfak dengan dua jenis, dua ya pasang, dua jenis harta di jalan Allah, entah itu dirham dengan dinar, atau uang dengan barang-barang, atau kuda dengan ibil, yang jelas dua pasang. Nudiya min abwabil jannah, maka dipanggil dari pintu surga. Ya Abdullah, hada khair, wahai Abdullah, ini kebaikan. Faman kana min ahli salati du'ayya min babis salah, barang siapa yang dia adalah orang yang banyak melakukan salat-salat, ya, di antara sekian amal yang dominan banyak dia lakukan adalah salat-salat sunnah, maka dipanggil dari pintu surga pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, ada seorang yang banyak beramal jihadnya, maka dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang ahlu siyam, yakni di antara sekian amal soleh dia yang paling dominan banyak puasa, maka dipanggil dari min babi rayyan, dari pintu rayyan. Ini syahid dari hadis ini. Jadi seorang yang banyak berpuasa ia akan bisa masuk surga dari pintu rayyan. Waman kana min ahli sadaqah, barang siapa yang ahli sadaqah, banyak bersadaqah, maka du'iya min babi sadaqah, dipanggil dari pintu sadaqah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ara man du'iya min tilka abwab min daruratin, fal yud'ahadu min tilka abwab kulliha. Apakah ada satu orang manusia yang dipanggil dari semua pintu, dipanggil dari pintu salat, dipanggil juga dari pintu jihad, dipanggil juga dari pintu puasa, dipanggil juga dari pintu zakat, sedekah. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tadi? Qala, kata Rasulullah SAW, na'am. Iya, ada. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap ya engkau termasuk mereka yang dipanggil dari semua pintu yang ada. Muttafaqun alaih. Ini di antara hadis yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau banyak beramal, segala macam amaran beliau lakukan, sehingga di semua pintu dipanggil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di pintu-pintu surga. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Wallahu a'lam.